السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih kitabul Jumuah bab yang ke-32. Bab, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu raf'il yadaini fil khutbah. Babu raf'il yadaini fil khutbah. Bab mengangkat kedua tangan ketika khutbah. Mengangkat kedua tangan ini maksudnya adalah berdoa. Ya, adalah berdoa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam khutbah. Ya. Di sini akan dibawakan oleh Imam Bukhari hadis yang menegaskan adanya mengangkat kedua tangan ketika berdoa saat khutbah. Ya, saat khutbah yang dilakukan oleh khatib, oleh yang menyampaikan khutbah tersebut. Bab ini sebagai pengecualian dari beberapa bab, atau dari bab yang, atau dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitabul Jum'ah juga, bab takhfifis salati wal khutbah. Ini dalam Sahih Muslim, bab meringankan salat dan juga khutbah. Hadis Umarah ibn Ruwaibah. Hadis Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qal, kata beliau, ra'a Bishr bin Marwan, ra'a Bishr bin Marwan alal mimbari rafi'an yadayhi. Umarah ibn Ruwaibah melihat, radhiyallahu anhu melihat Bishr bin Marwan, salah seorang penguasa, pejabat, pemimpin di masa dinasti Bani Umayyah. Ketika berkhutbah, ia ketika berada di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Kemudian sahabat ini berkata, qabbahallahu hatainil yadaini. Ya. Ini doa, ini merupakan teguran dengan ucapan. Ya. Qabbahallahu hatainil al yadain. Artinya, semoga tangan ini menjadi tangan yang buruk. Laqad ra'aitu, kata sahabat ini, Umarah ibn Ruwaibah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha. Ia tidak menambahkan ketika berdoa lebih dari hanya sekedar mengatakan melakukan dengan tangannya begini. Ya. Begini maksudnya tidak disebutkan oleh Umarah, hanya mengatakan begini tapi dengan gerakan memperagakan ketika menyampaikan hadis ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat melihat pejabat ini atau pemimpin penguasa ini khutbah, kemudian ketika berdoa dia menengadahkan tangan, lalu sahabat ini mengatakan qabbahallahu hatainil al-yadain, semoga tangan ini menjadi tangan yang buruk karena sungguh saya melihat Nabi SAW ketika khutbah saat berdoa tidaklah lebih dari sekedar melakukan perbuatan seperti ini. Apa seperti ininya? Wa asyara bi isbi'ihi atau bi usbu'ihi al-musabbiha. Dia memberi isyarat dengan jarinya yang bertasbih. Maksudnya yang memberi isyarat ketika tasyahud. Jari apa? Jari telunjuk. Dia memberi isyarat dengan jari telunjuknya ketika tasyahud. Ya, yaitu saat berdoa. Jadi menengadahkan tangan, mengangkat tangan ketika khatib berdoa di atas mimbar saat khutbah Jumat adalah dengan hanya sekedar memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Itu mengangkat tangan yang disaksikan oleh Umarah Ibn Ruwaibah radhiyallahu taala anhu. Makanya dia mengingkari perbuatan Bishr bin Marwan yang berdoa mengangkat kedua tangannya. Bab yang sekarang ini dalam Sahih Bukhari pengecualian dari yang tadi. Asal hukumnya mengangkat tangan ketika mengangkat tangan yang dilakukan oleh khatib saat berkhutbah, ya, ketika berdoa itu hanya sekedar dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Bukan mengangkat tetapi mengisyaratkan. Bedakan mengangkat dengan mengisyarat. Isyarat bisa di atas, bisa diangkat, bisa di ketika posisinya pada posisi tertentu, bukan harus mengangkat ke atas. Karena dia hanya memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Dengan jari telunjuknya. Ini yang disaksikan oleh sahabat ini, maka bab yang ada sekarang ini yang judulnya mengangkat tangan kedua tangan ketika khutbah yang nanti akan dibawakan dalil bahwa Nabi melakukannya, ini pengecualian dari keumuman bentuk mengangkat tangan yang ada di hadis Ruwaibah, Umarah bin Ruwaibah. Asalnya hanya sekedar berisyarat, kemudian ada kalanya dengan menengadahkan kedua tangan, tetapi kapan? Nah inilah hadisnya sekarang ini. Kapan khatib saat berkhutbah ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, ini pembahasan kita di bab dalam Sahih Bukhari ini. Sementara yang hadis Umarah itu umum. Ya, umum. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ya, di dalam Fathul Bari. Kita baca hadisnya. Hadis 932. الإمام البخاري رحمه الله تعالى berkata حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه kemudian وعن يونس عن ثابت عن أنس وعن يونس ini jalur yang lain ya hadisnya sampai kepada Anas kemudian Imam Bukhari membawakan dari jalur yang lain yaitu dari Yunus an Thabit an Anas Ya, kalau tadi dari Abdul Aziz bin Suhaib bin Anas. Jadi Hammad bin Zaid jalur yang pertama, kemudian jalur yang kedua Yunus ibnu Yazid al-Aili. Ya, dua jalur ini nanti akan membawakan hadis ini dari Anas, cuma jalurnya berbeda. Abdul Aziz bin Suhaib dari Hammad bin Zaid dari jalur Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas. Sementara Yunus ibnu Yazid al-Aili membawakan dari jalur murid terdekatnya Anas bin Malik, itu Sabit ibnu Aslam al-Bunani. Ya, nanti bertemulah kedua jalur ini pada Anas radhiyallahu ta'ala an, yang beliau berkata, qal bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi SAW yakhtubu yawmal jumu'ah, berkhutbah pada hari Jumat, maksudnya khutbah Jumat, idh qama rajulun, tiba-tiba berdirilah seseorang, tiba-tiba berdirilah seseorang. Seseorang ini nanti akan kita jelaskan pada bab berikutnya. Ya. Faqal, orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal qura'u, halakal qura'u, wa halakal asya'u, halakal qura'u, wa halakal asya'u. Ya. Telah binasa kuda-kuda dan telah binasa kambing-kambing, maksudnya kehausan karena kekurangan air. Ya. Fad'ullaha an yasqiyana. Kata orang tadi setelah mengabarkan hewan-hewannya, kuda-kuda dan kambing-kambingnya sudah binasa karena kehausan, kekurangan air. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Fad'ullah, fad'ullah. Bukan meminta hujan kepada Nabi, tetapi berdoalah engkau kepada Allah. Ini Arab Badui ini. Ya. Berdoalah engkau kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Ayyasqiyana. Lalu kata Anas bercerita, famadda yadaihi, inilah dalilnya, famadda yadaihi, maka Nabi SAW menengadahkan, menjulurkan, mengangkat kedua tangannya, wada'a, dan dia berdoa, dan dia berdoa. Jadi hadis ini menegaskan bahwa Nabi ketika berdoa saat khutbah Jumat mengangkat kedua tangan. Tetapi jangan keliru bahwa hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis siapa? Umarah ibn Ruwaibah radhiyallahu ta'ala yang tadi memutlakkan bahwa Nabi hanya sekedar, tidak lebih dari hanya sekedar mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Di sini kok mengadakan tangan? Kasusnya mengecualikan bahwa di sini adalah doanya doa istisqa. Doanya doa istisqa. Karena redaksinya adalah ketika Nabi berkhutbah tiba-tiba berdiri seseorang yang nanti akan kita jelaskan siapa dalam hadis yang lebih detail dari ini. Kemudian dia mengatakan halakal qura'u wa halakas sya'u, menceritakan tentang keadaan hewan-hewan miliknya yang pada mati karena kekurangan air, maka dia meminta Nabi berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah madda yadahu. Famadda yadaihi, maka dia mengangkat kedua tangannya kemudian dia berdoa. Nanti doanya akan ada di bab berikutnya. Jadi disinilah Imam Bukhari berdalil, ya, tentang adanya pengecualian, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kalau hanya kitab ini yang kita baca, maksudnya saya Bukhari saja, dan kita sama sekali tidak mengetahui hadis yang tadi, maka kita akan mengatakan bahwa menengadahkan tangan ketika berdoa bagi khatib saat khutbah Jumat adalah sunnah mutlak. Kalau ini tanpa membawa menggabungkan dua hadis tersebut, maka akan keliru pemahaman kita. Ya, karena hadis ini kalau kita tidak memperhatikan kasusnya, mungkin kita akan memahami bahwa berdoanya khatib saat berkhutbah dengan sunnahnya menengadahkan kedua tangan. Dalilnya sahih. Hadis di mana? Di Sahih Bukhari. Ya. Tetapi ternyata ini adalah pengecualian. Asalnya hanya sekedar memberi isyarat, tetapi ketika doanya doa istisqa, maka boleh. Sunnah, ya bukan hanya boleh, tetapi sunnah menengadahkan tangan. Ya. Sunnah menengadahkan tangan berdoa istisqa. Karena ketika nanti di ujung khutbah, ini kan di tengah-tengah khutbah kasusnya. Di tengah-tengah khutbah. Nanti ketika ujung khutbah, saat berdoa Nabi SAW tidak lagi menengadahkan tangan. Ini juga perlu diperhatikan bahwa kasusnya saat khutbah, bukan di ujung khutbah. Nabi SAW menghentikan sebentar khutbahnya, kemudian dia berdoa. Kasusnya orang tadi saat Nabi berkhutbah, dia berdiri dan menceritakan tentang keadaan hewan-hewan ternaknya dan memohon kepada Nabi untuk berdoa meminta hujan, maka Nabi langsung. Berarti saat khutbah, bukan di ujung khutbah, di tempat di mana dia berdoa biasa. Nah, ini juga termasuk penjelasan dan penegasan agar kita tidak keliru memahaminya. Jadi berhubungan jelas antara bab dengan hadis, tetapi bab ini adalah pengecualian. Kata Ibn Hajar, awrada fihi tarafan min hadithi Anas fi kisatil istisqa wa qad saqahu al-musannifu bitamamihi fi alamatin nubuwati min hadhal wajhi wa huwa mutabikun lil-tarjamah wa fihi إشارة إلى أن حديث أمارة ابن رويبة الذي أخرجه مسلم وإنكار ذلك ليس على إطلاق وإنكاره ذلك ليس على إطلاقه. Pengingkarannya terhadap perbuatan terhadap mengangkat tangan saat berkhutbah ketika berdoa itu bukan mutlak, tetapi dikaitkan, dikecualikan sebagaimana Imam Malik melakukannya, bolehnya berdoa dengan mengangkat tangan ketika doanya istisqa. Baik di mungkin setelah mukaddimah khutbah atau di tengah-tengah khutbah atau di ujung khutbah saat berdoa sendiri. Ya, di ujung khutbah kan ada doanya. Maka di celah-celah doanya khatibnya berdoa istisqa. Ini seringkali dilakukannya oleh khatib-khatib di dua masjid haram, ya, yaitu Mekah dan Madinah. Terkadang mereka selipkan di doa khutbah itu doa istisqa. Maka apa yang kita lakukan ketika dia tidak berdoa istisqa seperti Rabbana zalamna anfusana, kita tidak menengadahkan tangan, atau dia tidak menengadahkan tangan, ya, dia tidak menengadahkan kedua tangannya. Ya, apakah dia memberi isyarat atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi dia tidak mengadahkan kedua tangannya saat berdoa istisqa. Ya, lalu tiba-tiba dia mengadahkan tangannya dan berdoa. Setelah selesai istisqanya, dia ingin melanjutkan doa yang lain, dia turunkan kembali tangannya. Ya, bila mana doa istisqanya adalah selipan di doa khutbah. Tetapi kasus ini adalah saat berkhutbah, Nabi SAW mendapatkan permintaan tadi dan langsung menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan doa istisqa. Ya, ini bab yang ke-32. Baik, jadi beberapa kesimpulan dari hadis. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan bab, yaitu berdoa mengangkat kedua tangan ketika khutbah, ya, untuk berdoa, dan ini dilakukan pada doa istisqa. Kemudian ya apa tadi yang paling kita tekankan bahwa Nabi hanya meminta bukan memberi, meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan bukan menurunkan hujan, ya, bukan menurunkan hujan, tetapi dia memohon kepada Allah yang nanti akan kita dapatkan detail-detail dari doa Nabi SAW pada bab berikutnya. Kemudian bolehnya, ini di antara catatan dalam hadis ini, bolehnya makmum berbicara dengan khatib. Bolehnya makmum berbicara dengan khatib, karena di sini makmumnya mengatakan halakatul ya Rasulullah, ada panggilannya. Ya Rasulullah. Ya. Menunjukkan ada dialog. Bolehnya berdialog antara jamaah dengan khatib dan khatib dengan jamaah sebaliknya. Kemudian ya, nanti akan kita lanjutkan di detailnya hadis ini. Ya, di bab berikutnya akan dibawakan oleh Imam Bukhari hadis ini secara detail. Ya, pada bab berikutnya. Bab yang ke-33, babul istisqa'i fil khutbati yaumal jumu'ah. Bab istisqa maksudnya berdoa meminta hujan. Ya, istisqa meminta hujan. Istasqa, yastasqi, istisqa'an talabus suqya, meminta diturunkan hujan. Karena tambah asal kata kerja yang tiga hurufnya al-fi'lus sulasi adalah saqa yasqi, saqyan wa suqyanan, artinya menyiram, ya, menyiramkan air atau memberi air. Tetapi kalau ditambahkan alif, sin dan ta di pangkalnya, istasqa, alif, sin, ta. Ya. Tambahan tiga huruf di pangkal ini fungsinya adalah memindahkan makna, menurunkan, memberi air dengan meminta air. Ya. Sama dengan ghafara, mengampuni. Istaghfara, meminta ampunan. Meminta ampunan. Ya. Ta'ama, memakan. Istat'ama, meminta makan. Makanya dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni. Maka mintalah kepadaku makan. Maksudnya rezeki. Ya, dalam bentuk makanan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberi makan. Jadi tambahan alif, sin dan ta di pangkal kata kerja tiga huruf ini itu fungsinya adalah memindahkan maknanya dari memberi air dengan meminta diberi air. Makanya istisqa. Jadi bab ini, bab al-istisqa'u fil khutbah yaumal jam'ah yaumal jumu'ah, meminta, berdoa meminta hujan ketika khutbah pada hari Jumat. Apa maksudnya adalah bolehnya walaupun dalam khutbah Jumat boleh meminta, berdoa meminta hujan saat khutbah. Tidak dikhususkan doa khusus dengan sholat khusus, tidak dikhususkan sholat khusus dengan doa khusus, tidak. Boleh di saat khutbah pun, seperti yang dilakukan Nabi dalam kasus ini, saat khutbah pun dia berdoa meminta hujan kepada Allah, kemudian dia lanjutkan khutbahnya, kemudian dia seperti biasa. Ya, menunjukkan bahwa berdoa meminta hujan ketika khutbah Jumat boleh. Tidak perlu, Nabi tidak mengatakan, ya nanti kita sholat khusus, sholat istisqa dengan khutbahnya. Tidak, Nabi justru langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan. Ya. Ini bab yang sekarang, yang kau tadi, bab menengadahkan tangan, kedua tangan ketika berdoa istisqa, walau dalam khutbah Jumat. Yang sekarang ini, bolehnya istisqa berdoa meminta hujan walau dalam keadaan berkhutbah Jumat. Ya. Yeah. walau dalam keadaan khutbah Jumat. Baik. Hadis yang di bawah ini 933. Ini hadisnya cukup panjang. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana al-Walid bin Muslim qala haddatsana Abu Amr al-Auza'i qala haddatsani Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik, dari paman tirinya Abdullah bin Abi Talha, menerangkan dari paman tirinya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, menerangkan dari paman tirinya, karena Abdullah ayahnya dengan Anas ya seibu dan bukan seayah. Seibu bukan seayah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qal asabatin nasa sanatun. Telah menimpa manusia sanah, yaitu kekeringan, kemarau. Ya. Ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di masa nabi. Jadi juga ada musim kemarau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga ada gerhana bulan terjadi, gerhana matahari terjadi, juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bencana-bencana yang lain. Ya. Bencana-bencana yang lain. Kata Anas, fabainan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi yaumi jumu'atin, ketika nabi berkhutbah di salah satu hari Jumat, qama a'rabiyyun. Itu yang tadi kita tegaskan bahwa yang berdiri itu adalah seorang Arab Badui, a'rabi. Ya, Arabi, Arab Badui. Kata Ibnu Hajar, di dalam Bukhari ini tidak ada penegasan tentang nama. Ya. Di dalam hadis Bukhari ini tidak disebutkan tentang nama, dan juga kalau tidak ada riwayat yang lain, maka susah untuk menentukan siapa orangnya. Ya, tidak disebutkan detail tentang orang yang beri tadi oleh Anas bin Malik. Tetapi Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad meriwayatkan dari Ka'ab ibnu Murrah, ini sahabat Nabi, Ka'ab ibnu Murrah, ya, yang radhiyallahu anhu, yang riwayat itu seakan-akan dia yang bertanya. Ya, yufassar hadzal mubham, dalam riwayat tersebut mengarahkan bahwa yang bertanya itu beliau sendiri, Ka'ab ibnu Murrah. Ini kemungkinan yang pertama. Ya. Kemudian diriwayatkan hadis ini juga oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, bahwa yang bertanya kepada, yang berdiri dan menyampaikan kepada Nabi keadaan kekeringan tadi adalah Kharijah bin Hisnin Al-Fazari. Kharijah. Ada dua orang yang dimungkinkan dari karena Anas tidak menyebutkan orangnya, kan tahu atau tidak tahunya orangnya tidak membuat hukum yang baru, tidak menghasilkan hukum yang baru. Maka Anas, karena dia melihat orangnya, cuma dia tidak menyebutkan namanya, dan dia memahami bahwa dikenal atau tidak kenal, dikenalnya nama orang ini tidaklah memunculkan hukum yang baru, sehingga dia tidak merasa tidak perlu untuk menyebutkan namanya. Ya. Tetapi dalam riwayat lain ada kemungkinan penafsirannya antara dua. Yang pertama Ka'ab ibn Murrah, yang kedua Kharijah ya Al-Fazari. Kharijah ibn Hisn Al-Fazari. Ada dua kemungkinan itu. Cuma sekarang kita harus tahu bahwa nama orang ini tidak membuat atau tidak mesti kita ketahui. Ya. Terkadang disembunyikan identitas orang tertentu dalam kasus tertentu, maslahatnya lebih besar. Ya. Maslahatnya lebih besar. Maka Ini yang mungkin dipandang oleh Anas. Ya. Apalagi dalam bagian sebagian riwayat bahwa dia datang sudah terlambat. Bukan berdiri, tetapi dia justru masuk ke masjid. Nabi sedang khutbah. Bahkan disebutkan dalam oleh Anas dari pintu tertentu. Disebutkan dari pintu arah ini. Dia masuk, Nabi sedang berkhutbah. Ini menunjukkan bahwa dia terlambat datang ke masjid. Kalau disebutkan identitasnya, namanya, tentu akan memberikan citra yang tidak baik. Akan menyebarkan bahwa ini orang terlambat. Dikenallah nama tersebut sehingga orang dengan nama itu mungkin juga tidak suka. Ini di antara maslahatnya, maka tidak diperkenalkan nama orang yang terjadi padanya kasus ini. Faqala, kata orang tadi, lanjutan hadis, ya Rasulullah, halakal malu waja'al iyal. Kata orang tadi, telah binasa harta dan telah kelaparan keluarga. Maksudnya karena kekurangan air. Fada'ullaha lana. Ungkapannya sama, dia meminta Nabi berdoa kepada Allah. Bukan meminta kepada Nabi hujan, ya Rasulullah turunkanlah hujan. Ya, tetapi berdoalah kepada Allah. Dan ini ada satu yang tadi kita lupa, di sini kita ingatkan, bolehnya meminta doa kepada orang yang dianggap atau dilihat saleh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Ya. Boleh meminta doa kepadanya sebagaimana dilakukan oleh mereka ini, dan tidak ada pengkhususan. Ya. Para ulama mengambil kesimpulan demikian. Ya. Boleh meminta doa. Farafa'a yadayhi. Ini dalil yang tadi ya. Farafa'a yadayhi wa ma nara fis samai qaza'ah. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, dan kata Anas, dan kami tidak melihat di langit adanya qaza'ah. Jadi langit secerah-cerahnya, sepotong awan pun tidak nampak, ya, saking cerahnya. Fawalladhi nafsi biyadih. Maka demi, kata Anas, demi zat yang jiwaku di tangannya. Kata Anas bersumpah, ma wada'aha, tidaklah beliau menurunkannya. Maksudnya apa? Tangannya. Setelah ketika berdoa kan mesti turun juga tangannya. Tidaklah dia meletakkan tangannya, maksudnya menurunkan, hatta tharas sahabu amsalal jibal. Jadi demi Allah, kata Anas, kami di langit itu tidak pernah melihat apapun awan, sepotong awan pun tidak ada. Maksudnya awan yang mengandung hujannya. Awan-awan biasa tetap ada, tapi awan yang diketahui akan menurunkan hujan itu tidak ada sepotong pun kami lihat. Langit cerah secerah-cerahnya. Namun belum lagi Nabi meletakkan, menurunkan tangannya, selesai dari berdoa istisqa tadi, tiba-tiba tharas sahab, bergejolaklah ya awan-awan hitam seperti sebesar gunung, ya, kata Anas. Dan ini sangat masuk akal ya, walaupun mereka berada di masjid. Kalau sekarang kita mungkin susah untuk, kalau yang bercerita di masjid dalam kondisi kita sekarang, mungkin kita tidak akan menerima. Kecuali kalau orang yang menyampaikan ini berada di luar. Tetapi kalau masjid Nabi ketika itu masuk akal. Kenapa? Karena atapnya tidak menutup semua masjid. Bagian depannya saja, sementara bagian belakang nampak atas. Ya. Maka kata Anas bercerita, demi Allah, langit secerah-cerahnya, sepotong awan pun tidak ada. Tetapi belum lagi Nabi menurunkan kedua tangannya, selesai berdoa istisqa, tiba-tiba muncul awan. Bagaikan besarnya amsalul jibal. Ya. Seperti gunung-gunung. Thumma lam yanzil ala mimbarihi. Yang tadi kan dia bercerita, belum menurunkan kedua tangannya, tapi awan sudah tiba. Ya. Dan belum lagi Nabi SAW turun dari mimbar, selesai khutbah Jumat. Hatta ra'aitul matara, hingga aku melihat air hujan, yatahadaru ala lihyatihi sallallahu alaihi wasallam, menetes dari dari jenggotnya. Berarti belum turun dari mimbar sudah turun hujan, dan Nabi kan berada di bagian depan yang ada atapnya. Cuma atapnya pun juga atap yang bocor. Ya, kan daun. Sehingga tetesan-tetesan dari celah-celah daun tadi menetes mengenai jenggot Nabi SAW karena jenggotnya lebat. Sallallahu alaihi wasallam. Yatahadaru ala lihyatihi SAW. Famutirna yawmana dhalik. Kata Anas, maka hari itu semenjak mulainya turun hujan, belum selesai lagi Nabi dari khutbah, sudah turun hujan. Hari itu penuh sampai nanti malam itu hujan. Wa minal ghadi, besoknya seharian penuh hujan. Wa ba'dal ghadi, dan lusanya juga penuh, sehari penuh juga turun hujan. Walladhi yalihi, dan hari-hari berikutnya. Hattal jum'atil ukhra, sampai datang Jumat minggu yang akan datang, hujan setiap hari turun. Bayangkan seminggu penuh hujan, tidak pernah berhenti. Ya. Wa qama dhalika al-a'rabi aw qala ghayruhu. Kata Anas melanjutkan cerita, jadi hujan semenjak sebelum turun dari mimbar, kemudian sampai nanti hari Jumat berikutnya, hujan terus setiap hari. Kata Anas, maka pada Jumat berikutnya berdiri lagi al-a'rabi, Arabi yang itu. Tetapi au, ada keraguan pada Anas, au ghairuhu, atau yang lain. Dia tidak bisa memastikan sekali bahwa orang itu orang yang sama. Makanya dia mengatakan atau yang lainnya. Yang penting juga Arabi. Faqala ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, tahaddamal bina. Bangunan-bangunan sudah pada rusak. Dibawa oleh longsor. Ya. Wa ghariqal mal. Harta benda sudah tenggelam, banjir. Ya. Kan kebalikannya. Tadi kekurangan, sini kelebihan. Fada'ullaha lana, maka berdoalah engkau untuk kami. Dia tidak menyebutkan untuk menghentikan, tapi berdoalah engkau. Nabi memahami dari redaksinya bahwa bangunan pada rusak oleh air, oleh hujan, sudah banyak tenggelam, terbenam, kebanjiran. Nabi memahami. Sementara sampai detik itu hujan tetap turun, karena sampai Jumat itu juga. Maka dia berdoa, maka berdoalah engkau ya Rasulullah untuk kami. Farafa'a yadayhi, langsung respon Nabi seperti pada minggu sebelumnya. Dia menengadahkan kedua tangannya kembali. Faqala, lalu dia berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, itulah doanya. Allahumma hawalaina wala alaina. Dalam riwayat sekarang Nabi mengatakan, ya Allah, di sekitar kami dan bukan lagi di atas kami. Maksudnya apa? Turunnya hujan. Ya. Nabi dengan adab yang luar biasa ketika berdoa kepada Allah, dia tidak mengatakan, ya Allah, hentikanlah. Tidak. Dia mengatakan, karena yang membutuhkan hujan ini bukan manusia saja, bukan satu tempat saja. Pada makhluk-makhluk Allah yang lain yang membutuhkan hujan, maka Nabi mengatakan hawalaina, bukan atas kami, tetapi di sekitar kami, di sekeliling kami, di tempat-tempat yang lain. Itu doa Nabi. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi, Dan tidaklah Nabi SAW menunjuk kepada sebagian awan, karena awan masih hitam. Ya, tidaklah Nabi mengisyaratkan dengan tangannya menunjuk ke salah satu awan, bagian awan, illam farajat, kecuali awan itu hilang, pindah ke tempat yang lain dan cerahlah tempat tersebut. Kemudian Nabi tunjukkan lagi, ini masih di atas Madinah. Saat berkhutbah Nabi tunjuk, ya Allah di sekitar kami, maka awan itu pun ketika ditunjuk oleh Nabi di sekitar, di pokoknya di atas Madinah itu cerah semuanya. Awan hitam tadi dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sarat al-Madinatu mithlal jawbati. Maka setelah selesai Nabi berdoa, kemudian mengisyaratkan awan-awan tertentu untuk dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain, maka awan itu hilang dan di atas Madinah cerah, sementara di sekitarnya hitam masih oleh awan kelam. Ya. Maka seakan-akan kata para sahabat, Madinah ini mislal jawbah, apa artinya jawbah di sini? Lobang yang bundar, karena Nabi SAW tunjukkan tempat-tempat yang harus di, yang dimintanya untuk dipindahkan awannya, kemudian cerah, nah, jadi seakan-akan bundaran, ya seperti bulat-bulat, ya yang di atas Madinahnya itu cerah, kemudian di sekitarnya awan hitam, ya mislal jawbah, seperti lobang yang bundar, karena nampak jelas. Tidak ada sepotong awan pun yang tersisa di atas Madinah, sementara di tempat yang lain tetap ada. Gelap masih dan hujan masih turun di sana. Nabi SAW hanya memohon kepada Allah untuk dipindahkan dari Madinah saja karena sudah kebanjiran. Wasalal wadi qanatu syahran. Dan kata Anas, mengalirlah wadi, lembah atau sungai, qanat nama sungai di Madinah itu satu bulan lamanya air mengalir, karena di sana sungainya sungai kering. Kapan dia baru hujan, baru mengalir? Kalau hujan sudah lebat, dan bahkan kalau banjir ya. Nah, itu bisa satu hari dua hari, kalau yang di belakang, di depan kampus, bundaran kampus UIM itu ya, Universitas Islam Madinah itu ada wadi, dan itu termasuk wadi Akik yang akan mengalir sampai ke Zulhulaifah. Ini kalau kita seringkali melihatnya, kalau sudah hujan lebat di hulunya atau di tempat yang jauh, walaupun bukan di Madinah, nanti akan mengalir penuh air, sungai ini oleh air. Bisa jadi dua hari, tiga hari, kering lagi. Kalau ini berapa lamanya? Satu bulan tidak kering-kering. Kayak sungai di negeri kita ini. Yang terus ada, tidak ada yang kering, tidak ada kering-keringnya. Kalaupun nanti dia kurang airnya, kurang saja, tidak kering. Ya. Wadi Qanat, salah satu wadi di Madinah, itu satu bulan mengalirkan air. Saking banyaknya air dengan hujan satu minggu yang terjadi itu. Walam yaji ahadun min nahiyatin illa haddatha bil jawdi. Kata Anas, tidaklah seorang pun yang datang dari berbagai penjuru Madinah ke kota Nabi, ke masjid Nabi, kecuali mengabarkan tentang hasil dari hujan tadi. Hasil tanamannya, hasil ternaknya, walaupun awalnya banjir, tetapi manfaatnya lama, keberkahannya lama, turun banjirnya, nah kemudian menghasilkan keberkahan. Tidaklah datang seorang pun kecuali mengabarkan kebaikan. Kebun saya subur, hewan ternak saya pada gemuk-gemuk karena makanannya banyak. Jadi semua orang menyampaikan hasil dari istisqa'nya Nabi. Dan turunnya hujan sama satu pekan ternyata lama sekali manfaatnya didapatkan oleh kaum muslimin ketika itu. Ya. Ini cerita Anas bin Malik, dan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa hadis ini cocok dengan terjemah dengan bab, ya. Kemudian yang sangat diinginkan oleh bab ini adalah cukup dalam beristisqa dilakukan di khutbah Jumat dengan sholatnya, dengan sholat Jumatnya. Cukup untuk melakukan istisqa, tidak perlu membuat atau menjadwalkan istisqa tersendiri. Kalau kesaat itu dibutuhkan, maka lakukan istisqa. Apalagi memang khatib itu tahu kondisi masyarakat yang memang membutuhkan air sudah lama kekeringan, maka dia tanpa diminta, ya, apalagi kalau memang ditetapkan oleh pemerintah, ya, tanpa diminta dia berdoa istisqa. Tanpa diminta dia tetap boleh berdoa meminta hujan. Dan sholatnya adalah sholat Jumat itu. Ya, karena sifatnya sama. Sifat sholat istisqa dengan sholat Jumat sama. Ya. Sholat dua rakaat dengan khutbah. Ya, sholat dua rakaat dengan khutbah. Maka cukup dengan waktu khutbah Jumat dan sholatnya melakukan istisqa tanpa perlu lagi untuk mengkhususkan sholat dan khutbah tersendiri. Ya. Makanya terkadang ada orang yang istisqa-nya hanya dalam doa, dalam sholat istisqa dan khutbah istisqa saja. Tetapi ketika khutbah Jumat, khatibnya tidak merasa bahwa dia perlu juga untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang erat hubungannya dengan bunyi bab. Kemudian yang tadi, yang kita sampaikan tadi, adanya dalil bolehnya berbicara antara jamaah dengan khatib dan sebaliknya. Karena di sini orang tadi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang juga merupakan kemujizatan Nabi adalah doanya yang makbul. Ya, belum lagi dia menurunkan tangannya selesai dari istisqa, kecuali buktinya sudah diperlihatkan oleh Allah kepada para sahabat. Langit secerah-cerahnya tiba-tiba muncul awan-awan yang besar. Gumpalan-gumpalan awan yang tebal di atas kota Madinah. Ya. Nampak dilihat oleh para sahabat. Bahkan dalam riwayat lain, secerah-cerahnya antara kami dengan gunung Sila tidak ada apa-apa. Langit cerah. Tiba-tiba nanti muncul sepotong awan kecil, kemudian tiba di atas Madinah, dia menggumpal sehingga Madinah kelam. Nah, itu yang menurunkan hujan selama satu pekan. Ya. Selama satu pekan. Ini di antara kemuliaan dan mukjizat Nabi SAW. Kemudian juga di antara mukjizatnya, bukan dia yang memindahkannya. Dia hanya memberikan isyarat saja, memberikan inilah, ini dipindahkan ya Allah, ini pindahkan, Allah memindahkan, Allah Maha Kuasa. Ya. Dari atas mimbarnya dia menunjuk arah tertentu di atas Madinah, dia tahu di mana orang penduduk-penduduknya. Ya, akhirnya cerah di atas kota Madinah. Sisanya itu masih kelam. Ini termasuk dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-33. Dan kita ambil satu bab lagi, bab yang ke-34. Ya, bab yang ke-34 ini babnya, bunyi babnya cukup panjang. Ya, tapi pembahasannya cuma sedikit saja, yaitu tentang diam. Ya, tanpa berbicara pada hari Jumat. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullah, babul insati yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub. Bab al-insat atau artinya diam, tidak berbicara. Ya. Pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah. Ya, ketika imam sedang khutbah. Ini pembahasannya. Kalau imam tidak dalam keadaan berkhutbah tidak mengapa. Ya. Tapi ketika imam sedang berkhutbah maka muncul pembahasan ini. Berdiam dan tidak berbicara ketika imam berkhutbah. Kemudian termasuk dalam pembahasan ini, wa idza qala li sahibihi ansit faqad lagha. Termasuk dalam masalah diam ini, sampai mengingkari orang yang berbicara pun tidak boleh dengan suara. Tidak boleh dengan kata-kata. Satu kata saja, diam, itu sudah sudah dilakukan perbuatan lagah. Ya. Padahal dia kan melakukan kebaikan, mengingkari kemungkaran. Dengan berapa kata? Satu kata. Diam. Ini sudah merusak atau sudah berbuat lagah. Nanti akan ada penjelasan tentang lagah. Ya. Apalagi berbicara yang lain yang bukan masuk dalam kategori mengingkari kemungkaran. Berbicara tentang apa yang akan dimakan nanti, kemana, ke rumah makan, di rumah makan mana kita makan siang, ya, atau yang lain-lainnya. Mengingkari kemungkaran, yaitu orang yang berbicara dengan satu kata saja ini sudah berbuat lagah. Kemudian waqala Salman, maksudnya Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh beliau dari Nabi, yunsitu idza takallamal imamu. Kapan wajibnya diam ini? Kapan wajibnya diam ini? Yaitu ketika khatib menyampaikan khutbah. Ketika khatib berbicara, apapun pembicaraannya. Dia sudah berdiri di atas mimbar, dia baru mengucapkan innal hamdalillah. Apakah dia sudah berkhutbah? Isi khutbah belum, dia masih mukaddimah. Tetapi semenjak itu dia sudah makmum sudah tidak boleh berbicara. Karena Nabi dalam hadis Salman ini mengatakan idza takallama. Apapun ungkapannya, ketika dia sudah mulai star, walau masih membaca inna, nah, sudah mulai startnya tidak boleh berbicara. Kan belum khutbah, dia hanya memulai mukaddimahnya saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya. Atau ketika berdoa. Ya, tetap dalam keadaan berbicara, maka di saat itulah hukum ini berlaku. Makanya terjadi khilaf. Apakah boleh makmum atau jamaah itu berbicara saat khatib duduk di antara dua khutbah? Muncul pembahasan dan rajihnya memang tidak termasuk dalam konteks ini. Kata seperti yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar, tidak masuk dalam konteks larangan ketika khatib duduk yang pertama juga. Karena dia belum mulai khutbah. Walaupun dia sudah ada di atas mimbar, imam sedang azan, dia duduk atas mimbar, dia sudah khutbah atau belum? Belum. Dia tidak sedang berbicara. Maka larangan ini tidak berlaku saat itu. Ya. Kemudian saat dia duduk di antara dua khutbah, apakah dia sedang berkhutbah? Tidak. Sedang berbicara? Tidak. Maka pembahasan atau konteks larangan ini juga tidak termasuk ke dalam bab kita ini. Karena Nabi dalam hadis Salman tadi menegaskan idza takallama, saat berbicara menyampaikan khutbah, disitulah waktu larangan atau waktu perintah untuk diam dan tidak boleh berbicara walau dengan satu kata diam mengingkari orang yang berbicara. Dia tidak berbicara tapi mengingkari orang yang berbicara cuma dengan suara juga, dengan kata-kata. Dan kata-katanya tidak banyak. Diam. Kenapa? Karena kata diam ini memunculkan mafsada besar. Apa mafsada besarnya? Saya luar biasa ya. Di sini Syekh Al-Utsaimin memberikan beberapa kemungkinan. Karena kata diam ini akan mengakibatkan kata-kata yang banyak. Kalau orang yang diingkari tadi tidak menerima, protes. Loh, saya tidak apa-apa kok. Hanya berbicara penting saja. Tadi kami berbicara tentang apa yang nanti kita lakukan ketika rapat nanti. Kan penting ini. Akhirnya mengakibatkan banyaknya pembicaraan. Walau dengan hanya dia mengingkari satu kata dengan kata diam. Ya, dengan mengingkari dengan kata diam. Tetapi akibatnya terkadang 1000 kata. Orang ini tidak, saya kan menginisiati saja. Nah, muncullah kata-kata yang lain. Inilah yang membuat Nabi SAW mengingatkan kepada kita, apapun alasannya, saat khutbah tidak dibenarkan berbicara. Ya, tidak dibenarkan berbicara. Gimana dia sebutkan? Di sini atau di Ah nih, halaman 907. Nah ini, alinea sebelum terakhir ya, alinea cukup panjang. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya berbicara ketika itu, meskipun untuk sesuatu yang wajib, yaitu pada sabda Nabi SAW, apabila kamu berkata kepada temanmu diamlah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa perkataanmu diamlah kepada orang yang berbicara termasuk dalam bab melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran hukumnya wajib, tetapi mendengarkan khutbah lebih wajib darinya. Sebab jika ada seseorang yang berkata kepada temannya, diamlah, maka kemungkinan temannya akan menjawab, apa urusanmu padaku? Apa urusanmu denganku? Ya, mungkin kata-kata ini akan memunculkan kata-kata yang lain. Kamu juga berbicara? Kan dia mengingkari, kamu larang saya, kamu bicara juga. Oleh saya kan mengingkari, mengingkari saja. Ya, tapi kan kamu juga berbicara. Akhirnya banyak pembicaraan lagi. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Ya, ketika orang tadi mengatakan, kamu juga berbicara. Lalu orang tadi yang mengingkari mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Berbicara ketika khutbah diharamkan. Sementara dia sekarang berbicara. Ya, dia saat itu berbicara. Akan memunculkan efeknya luar biasa. Banyak kata-kata. Makanya, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kata-kata. Walau dengan satu potong kata, yaitu diam. Ya, ini luar biasa ya, membuat kita memahami hikmah dari Nabi melarang, karena akan mengakibatkan munculnya kata-kata yang lain. Ya, dia yang melarang ini juga kan tidak menerima. Saya kan berbuat baik cuma, akhirnya dia mengatakan saya akan mengingkari. Bertakwalah kepada Allah, tidak boleh ketika khutbah itu berbicara, padahal dia sedang berbicara itu. Ya, nah, ini yang luar biasa. Kemudian setelah itu kita baca hadisnya. 934 Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu rahimahullahu ta'ala anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghauta. Kata Nabi, apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat diamlah sementara khatib sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat lagha. Engkau telah berbuat lagha. Ini ancaman dari Nabi SAW. Kalau orang yang mengingkari dengan kata diam atau diamlah itu sudah berbuat lagha, apalagi yang berbicara panjang lebar, yang berbuat ma'ruf saja, melakukan kewajiban mengingkari kemungkaran tetapi dengan kata, dan katanya satu potong saja, itu sudah berbuat lagha. Bayangkan kalau orang yang sengaja ngobrol panjang lebar ketika khutbah, ya, atau nelpon dia sedang khutbah, sepenting apapun juga tidak dibenarkan. Ini tidak lebih penting dari mengingkari kemungkaran dengan hanya satu potong kata. Dia merasakan satu kata saja, diam. Ini sudah, apalagi guru-guru kepada murid-muridnya. Kemarin sempat setelah selesai pengajian yang lalu tentang masalah ini juga ya. Anak-anak SD yang sekolah, yang sholat Jumat bersama, atau anak-anak yang lain ya, atau orang tua kepada anaknya, kan merasa tidak mengapa mengatakan kepada anaknya, berbisik ke telinganya, diam. Ini kan kata-kata juga ya. Termasuk dalam hadis kita ini. Makanya kalau memang kita sudah memberikan peringatan sebelum sholat, ya, atau ketika misalnya khatib duduk di saat azan, nanti ketika khatib khutbah jangan berbicara ya, tidak ada masalah, karena kan di luar konteks. Kemudian kita tekankan lagi kepada anak kita, kepada anak didik kita, saat khatib duduk di antara dua khutbah, ingatkan lagi. Kesempatan kita untuk menyampaikan dan mengingatkan, menegaskan lagi. Walau sebelum sholat kita sudah mengatakan. Dan peraturan di sekolah misalnya, atau kita ketika membawa anak ke sholat Jumat dari rumah kita sudah ingatkan. Nanti ketika khutbah jangan berbicara. Dan namanya anak-anak, Nanti ketika khutbah dia juga berbicara, bagaimana cara mengingkari? Ya itu jangan dengan kata-kata. Jangan dengan kata-kata. Karena yang ditegaskan di sini adalah kata-kata. Kata-kata. Yang diperintah adalah untuk diam dan tidak berbicara. Berarti kita boleh mengingkari dengan apa? Dengan isyarat. Kan bisa. Ya. Bisa. Bisa. Atau kalau memang terpaksa sekali, apalagi anak-anak yang banyak, dengan suara tetapi bukan dengan kata-kata. Apa? Nah, kan bisa. Ini suara atau kata-kata? Suara yang bermakna kata. Ya, suara tapi maknanya diam, tetapi lebih tegas ya. Ya. Ya. Tapi bukan kata-kata. Banyak cara. Banyak cara agar tidak berkata-kata, agar tidak berbicara. Jadi jangan dikira bahwa ketika ini larangan kemudian kita bebaskan anak-anak, tidak. Banyak solusi diberikan oleh agama, termasuk mengingkari dengan isyarat atau dengan suara yang bukan kata-kata. Baik, kita masuk ke mana-mana kata lagh. Di sini juga sudah dijelaskan oleh pensyarah ya, halaman 908. Perkataan maka kamu telah berbuat sia-sia, artinya kamu telah melakukan kesia-siaan. Namun lafaz ini telah ditafsirkan bahwasanya barang siapa yang berbicara, maka tidak ada Jumat baginya. Salatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Ya, tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Maka maksudnya ia tidak mendapatkan pahala Jumat bukan batalnya sholat Jumat yang ia lakukan, sebab ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, tetapi ia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Ini yang dikuatkan oleh para ulama dari makna-makna yang Nawawi, Ibnu Hajar menukilkan makna, tafsir makna yang banyak, tetapi itu yang kuatnya, yaitu faqad lagha, engkau telah berbuat lagha, yaitu yang sia-sia. Maksudnya pahala sholat Jumatmu sia-sia. Tidak engkau dapatkan lagi pahala sholat Jumat, dan engkau seakan-akan melakukan kewajiban dan nilainya 0 atau 3? 0, nilainya 0. Tidak sah. Maksudnya tidak dapat pahala dan sholat Jumatnya sah. Ini tidak ada apa faedah dari ibadah kecuali lelah. Padahal ibadah itu tujuannya untuk memperoleh pahala. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam beribadah, yaitu kualitasnya. Bukan sekedar melepaskan tugas. Harus ada hasilnya, harus dicatat dengan nilai-nilai yang tinggi. Ya, bukan nilai kelulusan saja. Dan betapa banyak orang yang justru tidak lulus dalam beribadah. Ya, tidak lulus dalam beribadah. Kita ingin lulus dengan nilai cum laude, dengan nilai tinggi. Ya. Sebagaimana di dunia banyak orang yang mengejar nilai-nilai tersebut, kenapa kita dalam beribadah tidak berharap mendapatkan nilai tinggi? Menjaga kualitas ibadah kita sehingga karena sholat kita itu akan dinilai oleh para malaikat. Dari sisi kewajiban, rukun-rukun, sunnah-sunnah sholat yang kita lakukan itu dinilai. Bacaan kita pun juga dinilai. Yang banyak aksesorisnya sesuai dengan tuntunan, maka nilainya tinggi. Apalagi didukung oleh kekhusyukan yang luar biasa, maka nilainya tinggi. Tetapi kalau hanya sekedar sah, yang nilainya nilai kelulusan, ya, ini tentu bukan sikap yang baik. Bukan sikap yang baik. Dalam agama ini kualitas yang mesti kita raih. Sebagaimana di dunia orang, kualitas yang dicari. Proporsional dalam melakukan apapun program ini juga merupakan nilai tersendiri dan istimewa di dunia, apalagi dalam masalah akhirat, apalagi dalam kasus yang seperti ini. Kita sudah lelah-lelah salat Jumat, ternyata dengan hanya satu kata diam rusak semua, padahal kita sudah menganggap bahwa diri kita telah berbuat baik. Ini terkadang dengan tidak adanya ilmu menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Apa perbuatan baiknya? Mengingkari kemungkaran. Ternyata dia yang tidak ada pahalanya, dia yang rusak pahala Jumatnya. Padahal yang menyebabnya cuma hanya satu kata. Maka kita harus berhati-hati. Ilmu yang menerangkan pandangan mata kita sehingga nampak mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau zahirnya kan baik. Zahirnya baik, ternyata itu justru keburukan yang dihasilkan oleh orang yang menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Ini nampaknya atau kesimpulannya, catatan yang penting adalah sangat indahnya ilmu ketika dia yang menghiasi sikap-sikap kita. Ya. Maka ilmu juga yang mengajarkan, kalau memang terpaksa kita mengingkari, harus mau tidak mau, apalagi guru yang mengurusi murid-muridnya, harus mau tidak mau, daripada orang lain tidak atau terganggu khidmatnya mendengar khutbah, maka dia bisa melakukan cara yang tidak melanggar tuntunan dan arahan agama, yaitu seperti dengan isyarat tadi, ya, atau dengan sekedar memukulkan sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa mereka telah melakukan tindakan kesalahan. Tokok misalnya, ya, sesuatu di lantai, ya, dengan tidak mengeluarkan suara yang mengganggu yang lain juga. Hanya khusus untuk anak-anak didiknya. Melatih mereka agar menerapkan aturan ketika hadir di sholat Jumat. Begitu juga anak kita. Anak kita tidak sesusah mengatur ratusan anak-anak. Ya, satu dua orang anak kita sudah bisa dari rumah mengingatkan saat kesempatan jedah tadi, kalau memang terpaksa. Tetapi diam saat itu juga termasuk yang sempurna. Diam ketika khatib duduk di atas mimbar saat azan. Diam juga dan tidak berbicara ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ini lebih sempurna. Menjaga tidak berbicaranya itu sampai ketika khatib tidak khutbah pun, sementara dia di atas mimbar, ini juga kesempurnaan. Kalau tidak terpaksa, maka saat itu juga kita, walaupun boleh, tidak termasuk larangan, waktu larangan, kita tetap tidak berbicara dan tetap diam. Ini sangat sempurna sebagaimana diarahkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Ini ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beberapa bab yang bisa kita bahas. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya dari bab-bab terakhir, ya, di Kitabul Jum'ah. Kitabul Jum'ah 40 bab, ya. Ya, 39 bab. Tersisa beberapa bab lagi. Bab yang ke-35 itu tentang waktu yang sedikit pada hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Sama lah. Yang tadi mengingkari kemungkaran, ini tidak mengingkari kemungkaran, kita yang memunculkan kemungkaran. Jelas di luar. Kita kan sudah jelaskan tadi, apalagi ditegaskan oleh hadis Salman tadi, bahwa maksudnya idza takallamal imam, maksudnya ketika saat Nabi khatib berbicara menyampaikan khutbah. Ini kan ketika dia mau sholat kan bukan khutbah lagi. Sudah di luar konteks, sudah di luar waktu larangan. Karena saat di atas mimbar khutbah, baik dari mulai startnya, yaitu innalhamdulillah, sampai dia mengatakan kumu ila salatikum, atau yang lain-lainnya, penutup khutbahnya pada khutbah kedua. Itulah waktu terlarang. Sementara kalau sudah turun dari atas mimbar dan bahkan sudah mengatakan sawu suhufakum, itu sudah di luar waktu larangan. Ya, Allah. 9. Hadis ini juga menunjukkan bahwa khatib dianjurkan mengangkat kedua tangannya untuk meminta hujan pada hari Jumat. Demikian pula para jamaah. Ya, kalau solat istisqa ini umum mengangkat tangannya, baik yang berdoa maupun yang mengaminkan, semuanya mengangkat tangan. Ya, semuanya mengangkat tangan. Dianjurkan, bukan sebuah kemestian. Ya. jumlah, jumlah jamaah. Yang pertama tentang batasan jumlah yang hadir salat Jumat, adakah persyaratannya? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 40 orang, ini jumlah berarti tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Ini diantara pendapatnya, dan mengatakan kurang dari itu, ya kurang dari itu ya. Tetapi ada mengatakan dengan adanya khatib satu, imam satu, makmum satu di samping muadzin, ada mengatakan demikian. Tetapi ini jelas bagi kita bahwa ini pembahasan khilafiyah, dan alhamdulillah negeri kita ini tidak kekurangan jamaah. Ya. Bahkan tuntutan untuk musalla-musalla yang tidak ada salat Jumatnya untuk mengadakan salat Jumat ini sudah banyak, karena satu masjid yang ada itu sudah kekurangan tempat untuk menampung jamaah, maka terpaksa buat masjid yang baru untuk membagi jamaah yang sudah terlalu banyak tersebut ke masjid yang lain. Jadi kita tidak kekurangan. Mungkin kasusnya itu ketika kita berada dalam perjalanan, misalnya dalam pekerjaan di tempat-tempat yang jauh, ini kasusnya adalah kasus yang tidak ada konteks wajibnya salat Jumat. Karena yang salat Jumat ini wajibnya untuk orang yang mukim. Ya, orang mukim berada di suatu tempat, menetap domisili di situ, satu RT misalnya. Di situ tidak ada masjid untuk salat Jumat. Jumlahnya, ini yang masuk khilaf tadi. Jumlah KK di RT tersebut sekarang banyak dalam komplek-komplek perumahannya. Ya, komplek perumahan yang jauh dari masjid yang lama, masjid yang di situ pemukiman yang lama, sementara di situ kaum muslimin saja. Ternyata perumahan itu jumlahnya 35 rumah. Sementara yang penghuninya ada yang laki-laki, kemudian sisanya perempuan semuanya. Punya anak 3 perempuan. Ya. Jadi satu laki-laki, ada yang satu rumah dua laki-lakinya. Ternyata kalau dihitung, kalkulasikan semua dari 35, jumlah jemaah laki-lakinya 38. Apakah sudah wajib masyarakat di situ untuk mengadakan salat Jumat, membuat masjid ya untuk salat Jumat, atau membuat sarana ibadah untuk salat Jumat? Jumlah itu sudah mendekati ya, dan bahkan sudah lebih ya, sudah lebih. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena kasusnya sangat sempit. Kemudian yang kedua, kalau memang jumlah itu jumlah yang wajar ya, dan masyarakat itu ketika tidak ada salat Jumat di sana merasa kekurangan yang luar biasa, maka walaupun jumlahnya 25 ya, dan untuk pergi ke masjid yang lain sangat jauh sekali, maka sudah saatnya mereka membangun tempat atau sarana ibadah agar ditegakkan salat Jumat di sana, walau jumlah 25 orang. Ya, karena masalahnya khilafiyah, dan dikhawatirkan kalau tetap tidak menjaga kondisi itu dan tidak ada masjid untuk salat Jumat, dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah meninggalkan Jumat 3 kali. Tidak ada salat Jumatnya. Nah, ini yang kita khawatirkan, maka lebih berhati-hati sangat diutamakan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, tentang rukun-rukun khutbah, apakah ada? Para ulama menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari pembahasan-pembahasan hadis dan sifat khutbahnya Nabi, sehingga mereka menghasilkan atau membuatkan hal-hal yang berkenaan dengan rukun, seperti pujiannya, alhamdulillah, kemudian salawat, ya, kemudian salawat, kemudian adanya kata amma ba'du yang kita telah bahas. Kemudian adanya peringatan atau penyampaian untuk bertakwa, ya, untuk bertakwa. Ya, wahai orang-orang yang kaum muslimin, ya, marilah kita meningkatkan ketakwaan. Ini juga himbauan termasuk yang digolongkan kepada hal-hal yang merupakan rukun, tetapi sama sekali tidak ada dalilnya untuk menegaskan itu rukun. Itu tidak ada dalilnya. Mereka hanya mengambil kesimpulan saja. Jadi itu catatan penting bahwa tidak ada dalil khusus tentang rukun-rukun tadi. namun dia adalah kesimpulan dari tuntunan khutbah Jumatnya Nabi SAW. Bila mana misalnya ada khatib yang lupa salawat misalnya, ya, dalam salawat ini tentu tidak mesti di awal, boleh di tengah-tengah, boleh di akhir dalam satu khutbah. Makanya terkadang ada khutbah itu yang di awalnya tidak, dia hanya innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in, kemudian selesai, kemudian dia langsung menyampaikan khutbahnya mengingatkan untuk taqwa. Nanti di ujung dia mengatakan ala wa sallu wa sallimu, bersalawatlah kalian dan mengucapkan salam. Ini sudah selesai, sempurna khutbahnya, tidak mesti dipangkal. Ini juga harus kita pahami. Tetapi bila mana tidak ada sama sekali, nah, ini masuk dalam pembahasan khilafiyah tadi, apakah memang tanpa salawat khutbahnya tidak sah sehingga harus diqadha atau diganti salat Jumatnya dengan zuhur? Ini pembahasan yang sangat sulit untuk mengatakan tidak sah, karena tidak ada dalil yang tegas. Ya, tidak ada dalil tegas bila mana kalian harus bersalawat dalam khutbahnya wahai para khatib, tidak ada dalil yang berbunyi demikian. Makanya dia masuk dalam hanya dalam masalah bagaimana para ulama menyimpulkan dan muncullah rukun, muncullah sunat-sunat khutbah. Ya, ada nanti syarat-syarat khatib, ya. Seperti syarat untuk salat yang jadi imam, ada syarat-syaratnya. Nah, ini semuanya kesimpulan fuqaha, kesimpulan yang diambil oleh fuqaha dari dalil-dalil yang ada. Tetapi kalau diminta dalil-dalil tegas yang spesifik mengatakan itu adalah rukun, tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi tetap tuntunan adabnya seperti tadi. Ada tahmid dan ada syahadatnya. Ada syahadat, pujian dan syahadat, dua kalimat syahadat, kemudian ada salawat, kemudian ada himbauan untuk bertakwa. Terkadang ada yang mengatakan adanya potongan ayat pemulai khutbah, menyampaikan potongan ayat yang berkenaan dengan materi khutbah. Terkadang khatib-khatib umum seperti itu. Tetapi dalil tidak ada. Ya. Cuma ini mungkin adab yang mungkin layak juga karena dari khutbah-khutbah Nabi dipelajari adanya pesan-pesan takwa. Apalagi khutbah haja itu, innalhamdulillah, itu semuanya banyak sekali pesan takwa. Ya. Kemudian tentang salawat ini merupakan materi dari khutbah Nabi yang rutin, sehingga para ulama mengatakan bahwa ini menandakan bahwa ini mesti diucapkan oleh khatib, salawat, ya, salawat, baik itu di pangkal, di tengah-tengah khutbah, dan juga bisa jadi kalau sudah lupa di awal dan di tengah-tengah, di ujung dia jangan lupa bersalawat, menyampaikan, mengajak untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Ini tentang masalah rukun khutbah. Intinya tidak ada dalil khusus, tapi adalah kesimpulan para fuqaha, dan ini juga sangat penting untuk kita ketahui sebagai khatib yang akan menyampaikan khutbah. Makanya ada tuntunan Syekh Su'ud As-Suraim. Pernah dengar? Masyhur ya? Ya, khatib di Masjid Haram Mekah. Dia mengeluarkan buku yang komprehensif tentang khutbah dan khatib dari Jumat. Asy-syamilu fil khutabi wal fil khatibi wal khutbah. Ya. Kamus khatib dan khutbah sudah diterjemahkan kalau tidak salah ke bahasa Indonesia, dan kita sudah juga membaca secara keseluruhan ya bersama para ustaz. Kitab ini sangat luar biasa, walaupun banyak pembahasan-pembahasan khilafiyah di dalamnya, pembahasan yang hanya sebatas aksesoris, tetapi secara umum kitab ini sangat luar biasa, mencakup semua ya, sampai masalah memegang tongkat termasuk yang disunnahkan ya. Kesaan berkhutbah memegang tongkat ini termasuk hal-hal yang ada anjurannya dari Nabi SAW. Ya. Sedang adanya tongkat dia ketika khatib memegang tongkat ya ketika menyampaikan khutbah. Ini termasuk salah satu tuntunan. Jangan dikira ini perkara bid'ah pula nantinya. Ini adalah ada tuntunannya. Makanya perlu kita belajar dan belajar. Wallahu a'lam. Mana yang tertua? Kita ambil dari kanan saja, Chandra. Gimana? Memberikan batasan waktu maksudnya? Ya. Ya, memang tidak ada dalil memberikan batasan waktu, tetapi Nabi mengingatkan bahwa khutbah itu pendek. Ya. Dan pendek ini bisa jadi relatif ya. Pendek ini relatif karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya pernah membaca dan bahkan ada sahabat wanita yang menghafal surat Qaf dengan Nabi membacakannya saat khutbah. Dan tidak itu semua isi khutbah Nabi. Qaf itu panjang. Baca surat Qaf itu panjang. Hafiztu surat al-Qaf min fi Nabi SAW hina yalqahu au yaqra'uhu fi khutbah. Jadi relatif panjangnya. Memberikan batasan tertentu saya rasa perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah apalagi mempertimbangkan maslahat yang banyak. Karena yang hadir khutbah di situ bukan orang yang free time ya, yang waktunya bebas mau sampai kapan pun khutbah sampai jam sampai waktu asar pun tidak masalah dia. Tapi ada orang yang memang dia terkait dengan waktu. Seperti para pegawai yang waktu istirahatnya hanya sampai jam 2 atau setengah 2 dia harus kembali ke tempat kerjanya. Ini juga harus dipertimbangkan. Bahkan dia waktu makannya digabungkan dengan di sana. Bila mana mereka ini tidak sempat makan, habis selesai Jumat mereka terpaksa bekerja lagi, kita zalim. Mereka tidak makan siang gara-gara khatib. Khutbahnya 40 menit atau 1 jam. Habis semua waktu jeda, waktu istirahatnya para pegawai-pegawai tadi. Waktu makan mereka sudah habis oleh khutbah. Dan khutbah yang tidak benar seperti ini. Maka di antara masalahnya itu. Walaupun nanti tidak akan mesti 15 menit, tidak mesti 10 menit, tapi mendekati. Saddidu wa qaribu. Upayakan untuk mendekati maslahat dari khutbah itu sendiri. Dan khutbah itu perlu persiapan juga. Menyampaikan yang jangan banyak. Terkadang karena tidak ada persiapan yang diandalkan adalah pandai berbicara saja. Sehingga ngawur kemana-mana dan nyimpang kesana kemari. Banyak yang bisa dikatakan, yang diungkapkan, diterangkan dengan 1 menit atau 2 menit. Dia menerangkan 10 menit. Atau adanya kata-kata yang lain lagi sebelum khutbah panjang lebar menjelaskan ini. Padahal materinya sedikit sekali. Ini juga dipertimbangkan. Maka jawaban pertanyaan ini memberikan jangka waktu atau ukuran waktu tadi dengan 10 atau 15 menit ini tidak mengapa. Hanya sebatas kemaslahatan semata menjaga kemaslahatan jamaah. Wallahu a'lam. Ya tadi saya sudah sampaikan ya, bolehnya berbicara antara makmum dengan khatib dan sebaliknya. Jadi pembahasannya itu spesifik dan sangat khusus. Berbicaranya makmum ini kepada khatib. Jadi konteks yang bab yang terakhir 34 itu adalah berbicara antara makmum dengan makmum. Ya, makmum dengan makmum. Itu yang terlarang. Makanya ketika terjadi kemungkaran seorang makmum berbicara dia, ngobrol dengan kawannya. Tiba-tiba ada satu yang mengingatkan, insit atau diam. Ini sudah terlarang. Apalagi yang dua tadi berbicara. Yang mengingkari dengan satu kata saja sudah lago, yang artinya sudah kita jelaskan tadi. Jadi pembahasan antara bab ini dengan bab sebelumnya tidaklah kontradiktif. Tetapi maksud dari yang sekarang ini adalah antara makmum dengan makmum, sementara yang tadi antara makmum dengan khatib dan sebaliknya. Makanya dalam bab-bab sebelumnya bahkan khatib boleh berbicara dengan seorang makmum tersendiri. Ya, Sulaik Al-Ghatafani yang dia masuk tanpa salat tahiyatul masjid. Nabi SAW panggil dia, "Kamu sudah salat 2 rakaat?" "Belum." Berdiri. Boleh berbicara. Langsung dialog dan makmum juga boleh berdialog dengan khatib. Yang diperintahkan diam ini saat khutbah adalah berbicara antara makmum dengan makmum. Ya. Dia urutnya. Bisa enggak jadi buatkan contohnya? Ah. Ya. Saya rasa perkaranya sangat luas. Sangat luas. Ya. Sangat luas. Permasalahan sangat luas. Salat suruk memiliki waktu khusus. Durasinya sangat tipis, sangat sempit. Yaitu ketika waktu setelah terbit matahari itu sepenggalan atau sekitar 15 menit. Dan sudah lewat dari itu sudah berarti tidak ada lagi waktu syuruk. Sebelum itu bukan waktu syuruk. Jadi waktunya sangat tipis. Ketika waktu itu telah berlalu dan kita tetap sholat, para ulama juga tidak mempermasalahkan. Karena sholat syuruk itu kan awal waktu duha. Awal waktu duha. Jadi tidak masalah. Walaupun sudah terlewat waktu syuruknya, dia sudah sholat yang sudah melakukan sebuah kebaikan. Minimal sholat duha. Yang Nabi SAW mengingatkan bahwa ini adalah menjadi sebuah ganti mewakili sedekah organ-organ kita semua, sendi-sendi kita semuanya dengan hanya dua rakaat salat duha. Ini sudah luar biasa keutamanya. Karena kita kan ketika luput dari satu kebaikan, kita tidak akan mungkin bisa lepas dari semua kebaikan. Ya, ini yang perlu kita catat yang pertama. Yang kedua, masalah salat mengedepankan salat syuruk dan meluputkan keutamaan kebersamaan di majelis satu majelis, ini perkara yang sangat luas juga, ya. Tetapi memang kita tidak menekankan. Karena ini masalah yang luas tidak bisa ditekankan. Maka kita tidak benar kita mengatakan saat waktu syuruk tidak dibenarkan seorang pun untuk salat syuruk. Tidak juga benar, ya. Tetapi kita menghimbau, ya, menyampaikan bahwa di antara adab adalah tetap berada di majelis. Bila mana kita keluputan waktunya karena ingin kebersamaan di dalam satu majelis itu, maka kita mendapatkan keutamaan dan Allah tahu bahwa kita ingin sholat syuruk. Allah Maha tahu. Di hari-hari yang tidak ada pengajian kita justru menjaganya. Dan ketika ada majelis ta'lim kita lebih mengedepankan. Dan majelis ta'limnya cuma 2 kali, 3 kali dalam satu pekan. Kita mundurkan dan mendapatkan keutamaan tadi. Tidak mengapa. Ya, dan ini lebih sempurna. Lebih sempurna daripada kita mendapatkan keutamaan suruk kemudian kita luputkan 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu keutamaan untuk bersama dalam satu majelis. Sementara suruk setiap hari kita lakukan. Yang sangat tidak baiknya adalah salat suruknya pas pengajian saja. Dan itu meluputkan waktu pengajian. Dia salat suruknya waktu itu saja. Dan dia menghabiskan atau meluputkan waktu dari salat dari pengajian majelisnya, dari keutamaan majelisnya. Tidak ada majelis, dia tidak salat suruk. Ini kan tidak enak. Tidak enak. Kalau orang yang salat suruk saja setiap hari, ketika majelis tiba, dia mengutamakan kehadiran sampai selesai majelis, kemudian dia salat duha atau awal waktu duha, dia tidak mendapatkan keutamaan suruk lagi. Allah Maha tahu dan akan tetap memberikannya pahala. Ya. Sementara yang tadi sangat tidak baik, ya. Dia sudah meluputkan keutamaan, kemudian di waktu tidak ada majelis ta'lim dia tidak salat suruk. Ini yang sangat tidak baik, wallahu a'lam. Ya. Kalau bermain jelas lagu, ya. Berbicara tanpa tujuan mengingkari kemungkaran itu pastilah loh. Standarnya adalah mengingkari dengan satu kata saja orang berbicara itu lagu yang sengaja berbicara atau berleha-leha bermain-main dengan kerikil atau dengan pakaiannya dengan apapun juga sementara yang tadi mengingkari kemungkaran dengan kata-kata, tapi mengingkari kemungkaran dengan perbuatan seperti dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin di sini, justru beliau mengatakan silakan, karena memang agar tidak terjadi kemungkaran. Kalau yang bermain-main itu kan lako, jelas-jelas sia-sia. Dia sudah menghilangkan kefokusannya mendengarkan khutbah. Sementara sekarang ini masalahnya besar. Kalau anak-anak itu dibiarkan saja, orang yang fokus akan kehilangan kefokusannya, dan mereka sendiri tidak terbiasa untuk menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Maka irtikabu akhaffid dararain, melanggar yang dararatnya, yang mudaratnya lebih kecil, lebih diutamakan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Paham? Ya, sama. Sama tadi, ya. Iya, memberi syarat agar dia bangun. Ya. Memberi syarat, ya di pakai apa dia sentak aja lah. Jangan pula tekuk kuat. Ya, pakai dia yang terbangun aja. Ya. Itu sudah berlebihan. Makanya ini semuanya kan yang melanggar sesuatu yang mungkin saja terlarang, tetapi untuk mengingat untuk maslahat atau untuk menghindari maslahat yang lebih besar, karena dia dari awal sampai akhir dia akan dengkur ya, maka upayakan untuk mengingatkannya dengan gerakan, dengan isyarat, ya, dengan sentuhan-sentuhan yang membangunkan, dan jangan sampai bangunkan dengan kata-kata. Laga, ya. Sama tadi, sama. Ya, sama dengan kalau dengan ingatkan dengan syarat saja, dengan syarat. Dan sebenarnya ini semuanya tugas khatib ya. Tugas khatib setelah kewajiban setiap individu muslim untuk mengetahui adab-adab salat Jumat, khatib juga mengingatkan. Makanya khatib menguasai semua jamaah yang main HP diingatkan. Ya. Bahkan Syekh Al-Uzaifi hafizahullah taala baru hendak naik ya, sudah naik, sudah hendak memulai, dia sudah melihat ada orang yang bermain HP, dia langsung ingatkan. Ya. Main HP dengan memvideokan, memoto, dia sudah langsung ingatkan, karena ini memang tugas khatib. Ya. Kemungkinan yang terjadi itu tugas yang khatib untuk langsung mengingkari. Wallahu a'lam. Ya, ini terakhir. Gimana? Gimana? Dia apa kan? Nah. Kalau udah bau diganti atau dipakai lagi? Masalah najis ini semuanya adalah hal yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Karena memang celana dalam ini kena bersentuhan langsung dengan kelamin ya, dengan aurat kita, dan biasanya di tempat itu akan baunya tetap akan berubah. Kan kita bisa membedakan bau pesing ya, yang diakibatkan oleh tetesan air seni, oleh air kencing, dengan bau yang memang mesti ada. Yang beberapa dipakai akan mengungkung karena dia tempatnya kecil dan gerakan keluarnya keringat di sana akan lebih rentan. Kita bisa bedakan dari aromanya saja. Kalau aromanya bukan aroma air kencing, azakumullah, maka tidak masalah untuk tetap memakainya. Tetapi untuk lebih berhati-hati ganti. Untuk berhati-hati kalau memang kita masih punya persediaan yang banyak. Ya, beberapa ada 10 celana dalam, tukar saja daripada kita masih dalam keraguan, tukar ya, dan untuk melakukan ibadah lebih baik. Dan bila mana tidak ada celana yang lain dan kita bisa membedakan dari aroma tadi mana yang bau kencing dan mana yang tidak, sementara kencing tadi itu kan masih keraguan, jangan sampai kita mendahulukan yang diragukan daripada yang yakin, bahwa yakinnya kita tidak menetes apa-apa. Cuma kita hanya meragukan dan jangan ikuti ini. Tetap pakai. Ya, tetap pakai. Yang pertama tadi adalah suatu yang lebih utama, tetapi yang sekarang ini ya masalah bagaimana jangan sampai kita nanti terkonsep oleh setan untuk was-was. Ya, sebentar-sebentar was-was. Ada orang yang bahkan setiap kali sholat harus mengganti celana dalamnya. Ini was-was ini. Ini kan celana dalam kan bersentuhan langsung dengan alat kelamin. Bisa jadi dia menetes. Ini kan semuanya anggapan-anggapan yang agama tidak ditegakkan di atas itu. Ya. Cuma kalau sempurnanya tadi, kalau memang kita ingin lebih aman lagi, ya tentu ganti. Lebih nyaman, tapi jangan disebabkan oleh ada keraguan tadi. Tidak, jangan sampai itu. Karena memang tidak layak. Jangankan untuk sholat, ke tempat yang lain, untuk pesta saja kita ganti pakaian, mandi ganti pakaian. Untuk kemana-mana, ke kantor misalnya, mandi ganti pakaian. Ya. Apalagi untuk sholat. Jadi bukan karena kita meragukan adanya najis, tetapi untuk sebuah kebersihan yang dituntun oleh agama kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.